Yuk. Aku tak sengala terima mundur timbang loro hati. Tahu ya oh wongko wewes lali ora bakal bali. Bari pasan awak urip kari palu dino talakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra biso dikukuh. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Patu wes ngerti sanyatane kowe selak golek menang dhewe. Tak tandur bari jebul dugule malah suka tepi. Bari pesan awak urip kari palu lilo telakoni. Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra biso dikukuh. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wes ngerti sanyatane kowe salah golek menangmu dhewe. Tandur bari jebul dugule malah suka tegih.